hias ni rohaku upasah tholoki di jaloh doi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap ni tondiki nang lambok ni atami sadalan ma tuli ni rohami irona mambahen marbunga rohaki unang beniak ita marsira Irona.